والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. يا سيدنا محمد اجل محمد بقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذنوبنا يسر امرنا اقضي حاجتنا افر ذنوبنا الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلو في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال إحياء المواد. إحياء المواد الذي يترتب عليه ملكه أن يهيئ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. المواد الذي يملك بالإحياء أي المواد الذي يملك بالإحياء أرض لم تعمر في الإسلام ولم تكن حريم عامر. سورة إحياء المواد. سورة إحياء المواد أن يعتمد زيد أن يعمد زيد إلى بقعة من المواد ليجعل مسكنا فيحوطها ببناء وينسب عليها بابا ويسقف بعضها. Sebenarnya إحياء المواد zaman sekarang sudah tidak ada. Khususnya di Indonesia ya. Ihya'ul mawat itu apa? Memiliki satu lahan yang lahan tersebut tidak ada pemiliknya. Kan tidak ada di Indonesia. Indonesia itu jangankan tanah. Harta benda yang terkandung di bumi Indonesia milik pemerintah. Misalkan ana wong nemu harta karun 10 kilo masalan emas, maka harus diberikan ke pemerintah. Mungkin sekarang sudah hampir rata ya. Mungkin rata lah, ndak di seluruh dunia mungkin. Kecuali memang orang-orang yang apa namanya ya. Itu pun sebenarnya punya pemerintah. Seperti kaum-kaum pedalaman. Kaum pedalaman itu satu penduduk yang memang hidupnya nang hutan wis. Uripe nang hutan, mangan nang hutan, golet pangan ya nang hutan, keluargane ya nang hutan, ndak punya rumah mereka. Atau mungkin manusia perahu. Orang yang hidupnya selalu di atas perahu. Mereka ndak punya tempat yang mereka tinggalin. Tatkala mereka masuk ke satu tempat, dia akan memiliki tapi akan ditinggal kembali. Nah, ihya'ul mawat allati yatarattabu 'alaihi mulku ayyuhayya'u kullu syai'in minhu lima yaqsadu minhu ghaliban. Utawi nguripaken tanah kang mati ya, bukan berarti ihya'ul mawat menghidupkan orang mati, enggak. Ai ardun la yamliku laha. Tanah yang tidak ada pemiliknya. Makanya bab Ihya'ul Mawat sedikit saja kita bahas ya, karena memang tidak ada ya, semua tanah dimanapun itu pasti ada pemiliknya. Cuma sekarang itu orang kalau memiliki tanah harus hati-hati. Artinya kudu ana hitam di atas putih. Jangan sembarangan memiliki tanah, membeli tanah tanpa ada surat-suratnya. Ning langkah surat-surat mungkin waktu kita masih hidup kita sing beli mungkin lah masalah. Tapi akan muncul masalah tatkala anak putu. Pernah saya ceritakan saya itu dapat tanah 3.400 meter. Itu direbut sama orang, diminta sama orang dengan alasan itu bukan milik saya. Karena memang kasusnya itu istilah uang-uang pengacara apa bangsa notaris itu kasus abu-abu. Jadi tidak jelas pemiliknya siapa. Cuma nang aturan desa kan petok letter C yang dimenangkan. Nalikane anak petok C nya atas nama siapa? Ya itu yang menang. Jadi di Indonesia tidak ada ya hiyaul mawat, tidak ada orang ujuk-ujuk gawe umah langsung nang kampung. Terus takon iki akeh siapa? Akeh aku. Ora bisa. Tidak ada, karena yang namanya hiyaul mawat itu alladzi kang yatarattabu alai milkuhu kang den runtut alai ngate alladzi apa milkuhu milkuhu mengkon alladzi. Yakni apa ayyuhayyi aqula syai'in ngarepnya apa kan sapa kula syai'in siji jimin husaki alladzi lima yuqsadu marang perkara yuqsadu kang den tuju min husaki ma ghaliban. Yakni ada aturan-aturannya walaupun sekarang sudah sulit untuk di Indonesia. Wallahu alam kalau di Timur Tengah ya, kalau di Timur Tengah itu mungkin masih ada. Kayak wong nang Yaman itu nang Tarim. Tidak jauh dari kota Tarim lah antara Yaman, antara Sewun dengan ya mungkin dari Tarim antara 10 menit. Itu saya pernah 40 hari dakwah sama orang-orang Badui. Mereka tidak punya rumah. Orang duwe umah. Umah nang di nang lereng-lereng gunung. Karena apa mereka lebih mengedepankan kambing-kambingnya, menjaga kambing-kambingnya, dia hidup sama kambing daripada bikin rumah di kampung. Nah itu mungkin masih bisa akan menjadikan ihya'ul mawat. Artinya apa? Akan menjadikan dia menguasai lahan itu. Cuma bibir-bibir tetap nanti apabila akan di, pemerintah punya hajat, ya harus diambil. Contoh dewek tempat nangkono setelah ditempatin, ternyata mengandung minyak yang sangat hebat. Otomatis kudu metu sing kampung kono. Bagaimana orang-orang yang memiliki lahan-lahan pemerintah? Sekarang kan di Jakarta ada relokasi Kali Ciliwung, relokasi Kali Sunter, relokasi Kali Sungai apa. Mereka menggunakan tempat yang bukan haknya. Umay nang dhuwur kali, dudu tanahe dewek, ditempati. Tapi waktu pan dibongkar ngamuk. Protes, minta ganti per meter 1 juta, ngeluhi nang Tegal. Minta ganti 5 juta, minta ganti uang kerohiman. Salah sendiri mereka menggunakan tempat itu tuh bukan haknya. Kalau bicara gosop itu gosop. Kenapa gosop menggunakan hak milik orang lain? Milik pemerintah bukan berarti ihya'ul mawat itu. Kan daripada orang denggo, bukan ndak denggo memang posisi di andhuwur kali. Akhirnya apa ndadak naban? Banjir, maka harus direlokasi, dipindah. Dipindah wis apik nemen di main omah sing ana kulkase, ana dapure, ana macem-macem. Cuma karena di situ preman bermain, apa-apa bermain, orang yang punya kepentingan bermain. Akhirnya apa? Sulit, ngamuk, perang, kadang-kadang ribut. Malah kadang-kadang maaf-maaf saja, kadang-kadang ada beberapa orang yang ning wis nguasai nangkono wis angele orang mufakat ditokna karena mengandalkan preman-preman di situ. Nah itu bukan ihya'ul mawat ya. Itu menggunakan hak milik orang lain. Hak milik orang lain tidak boleh digunakan, hukumnya haram. Bisa masuk ghasab. Jangankan hak milik orang lain, punya tanah sendiri pun tatkala mengganggu wong liya, tatkala nanti ora enak karo wong liya, ning kulolan panjenengan memaksakan, mafi barokah. Langkah berkah. luih apik ngalah. Wis paling enak ngalah. Perkarane sepele, tapi nalikane urusan-urusan tanah biasanya dadak permusuh, permusuhan, ribut sedulur, anak tanggane, keluargane ributan gara-gara urusan tanah. Naudzubillah min dalik. Secuil tok ribut terus, wah diungkat-ungkit sampai suara karuan. Sing bisa apa? Kembalikan kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasrah namaring Gusti Allah. Nalikane contoh ya. Ana wong. Masalan pondok ini serupa kayak kampung lah, komplek masalan. Ini rumah orang-orang mentok. Mentok paling pojok. Mentok jalan buntu, bet sudah ini rumah dikepung. Rumah geoma depan-depan mentok wis jalan buntu. Nah, rumah yang paling sebelah timur berarti kan bakal dilewati umat sing daerah kulon. Sing bagian kulon bakal dilewati sing bagian wetan. Otomatis orang yang rumahnya sebelah sana kalau mau melewati pan lewat maning kulon kudung lewati nak umah-umah wong mau. Nah, yang bagian rumah yang paling bagian barat sing paling kulon orang kena gawe sembarangan. Artinya apa? Walaupun tanah dewek, misalkan pan gawe apa-apa, kudu poyan karo sinang kana. Ke priben, ke aku nang kene engko sampean ganggu apa ora pan lewat repot apa ora. Kowe kudu sampe semono karena apa? Melasing sebelah sana. Sampai-sampai ning pan gawe kae apa rane? Songkok nang jendela rane apa kae? Apa? Kae jendela kan ana songkok yo. Oninge lah ana nyonong ya. Itu saja cara gemien kue ora kena pendek. Apa mending nang lontrong-lontrong bok gemien ya. Gemien iku wong lewat sekedup. Sekedup itu apa? Ontak sing pada gobail-gobail pada lewat. Ngoning kue ne pendek bisa wonge ketendang jendela. Dong gawe jendela sing radan do. Tuh mulane kula niku rancang-rancang kula lagi isi SD, ya Allah. Wong bocah SD ya. Kan jendela kan dhuwur. Jendelane dhuwur. Kowe dong balik sekolah pada nyekel kayu. Ngo nyekel kayu, ngo pentungna jendela kowe cetak. Aduh. Ngo pentung maning ceklok. Aduh. Jadi rumangsane padahal kan ora bakal ndak mungkin kena, cuma nganggo cetak, cetak. Otomatis yang punya rumah kan ndak terima. Iki bocah SD iki tak titeni saben dina pasti dolanan jendela. Cetak, aduh, akhir apa? Yang paling akhir. Kancane kula sing paling akhir sing dicekel sing duwe oh. Jadi letak-letak-letak ternyata sing duwe omah wis ngadang nang ngarep omah dicekel bocahe liyane mlayu kabeh sing paling akhir dicekel tane sing duwe. Jadi kadang-kadang bocah cilik ya bocah SD mentungi padahal ndak mungkin kena, cuma nganggone ka endah pura-pura kejedok. Memang gawe jendela pun Pak Tululama ana sing ngomongkan ning cuma di Indonesia kan jarang muni ana jaran kluyuran maning kampung-kampung, maning lontrong-lontrong kan jarang. Tetap menggunakan dalan. Nah, dalam masalah semacam itu pun sing hati-hati. Contoh maaf. Kadang-kadang ana wong pan gawe polisi tidur. Polisi tidur pun sing hati-hati, aja sembarangan. Aja amak-amak lho suara apa pun ngarepe tanah dewek tok main polisi tusung dhuwur mun sisan. Niku akhirnya apa setiap wong sing lewat atine grundel. Sedalan apik-apik batane dhuwure ora mufaqat akhiru ngebut jugluk jugluk. Yang wajar-wajar saja ndak ada masalah, yang wajar yang umum ndak ada masalah. Itu aja menjadikan tatkala wong atine ora enak, si ora apa-apa wong tanah bukan sebab itu hakut torik. Hake wong sing liwat. Paham napa mboten? Jadi ning hake wong sing liwat ora kena dialang-alangi. Mulane misalkan nang kene ana wong nganggo motor masalan. Ni wonge diadang ora gelem liwat bae monggo ora perlu diadang-adangi. Paspa misalkan kene wong ngaji dene wonge kadang-kadang ora duwe izin kan orang ngaji tetap liwat to ya. Kecuali wong sing atine izin to ora enak ya muter dewek mana. Itu pun ndak setiap hari. Makanya Habibana Mundir itu pernah beliau itu saya baca dalam buku beliau tatkala perjalanan maning Papua, numpak semacam kayak apa ya, kapal. Tutup kapal pesiar sih, kapal biasa, cuma ongkosnya lumayan mahal, kata Imun. Pas di dalam kapal itu ada grup pemancing, wong simpan pada mancing maning Papua. Akhirnya minta foto, difoto, minta izin foto, terus ngomong, "Bapak dari mana?" "Oh, saya dari Jakarta." "Ustaz, ini maaf Ustaz," ngomong sama Haibuddin. "Ini maaf Ustaz ya. Saya kemarin di Jakarta terjebak macet hampir 2 jam. "Loh, kenapa?" "Karena gara-gara santrinya Ustaz yang kalau ngaji itu pengajian sampai nutup jalan." Nah, Habib Murid di situ menangis beliau. Beliau ngerasa, "Ya Allah, padahal wis domongi, aja pada nutup jalan, aja nutup, aja bikin macet beliau." Beliau mengatakan, tetap tatkala ada yang dilakukan jamaah-jamaah beliau, beliau tetap menangis. Karena apa? Bakal dipertanggungjawabkan tengarsane Gusti Allah. Jadi cuma memang nang kampung kan lucu. Ning ana pengajian macet diomong, ning ana orjen tunggal macet ora diomong. Memang angel, memang kangelan. Memang zaman sudah semacam ini ya. Al-mawat alladzi yumlaku bil ihya. Al-mawatu tay tanah kang den uripa kang mati alladzi kang yumlaku kang den mebil ihya apa ardun iku ardun suci tanah lam takmur kang ora den bangun fil Islam walam yaktu harimah amirin lan ora ana wong kang ngadang-ngadangi wong kang aparane harim itu jaga ya harim amirin kang rupa bangunan wa ma yahtaja ila litatamil intifa bil amir fal harim lidar wal mamar wal ghana wal matrah ramat. Surat Ihya'ul Mawat. Jadi yang namanya Ihya'ul Mawat itu memiliki satu bidang tanah yang bidang tanah tersebut belum pernah dibangun di dalam waktu kerajaan apa pemerintahan Islam. Langka. Zaman sekarang sudah tidak ada ya. Juga tidak ada pembatas bangunan-bangunan di situ. Jadi kayak los. Mungkin kalau di Yaman ataupun di Timur Tengah masih, sebab saya itu pernah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yaman. Dari Yaman menuju Mekah. Selama 2 hari 3 malam. Yang kita temui adalah padang-padang pasir, sahra istilahnya. Sahra itu padang pasir yang tidak ada penghuni sama sekali. Di situ rata-rata kaum Badui. Bentuk umae kayak kemah-kemahan. Tapi hewannya akeh. Wudhusnya akeh, teman. Dan maaf ya, di sana itu pengembalanya anak-anak perempuan yang masih perawan-perawan. Jadi tungang angon wudhus. Ini nang Indonesia, makanya saya sempat tanya sama orang Arab, "Ya Sayyid Afan, indana aib. Kita termasuk ora pantes. Ning ana bocah perawan angon wedus. Ora patut kan nang Tegal ana wong wadon nang sawah angon wedus." Tapi di Hadramut biasa, mereka orang perempuan-perempuan yang belum nikah yang rata-rata dadi angon tukang angon wedus. Setelah saya tanya, "Kenapa? Apa mereka ndak malu atau mereka ndak punya kesibukan apapun?" "Jadi apa?" "Ya biasa, wajar. Wong wadun-wadun pada maning sawah pada angon wedus." Nah itu mungkin tatkala memang di situ ndak ada bangunan sama sekali, jalan antara perumahan itu sangat jauh sekali, boleh. Bagaimana kaum transmigrasi? Kemarin waktu saya ke Kalimantan Selatan sempat masuk pemukiman trans. Setelah saya tanya, setiap orang dapat berapa? 50 meter persegi. Jadi ke sana 50 meter, ke belakang 50 meter. Kalau tidak salah semacam berarti apa? 250, iya 250 meter. Berapa? Berarti 2.500 meter ya? Sana 50, 50 kali 50 berapa? 2.500. Berarti hampir mendekati seperapat Bau ya? Sebau kan hampir 10.000 meter, benar, hampir seperapat. Itu umah, jarak dengan umah yang lain itu hampir 50 meter. Nembe anak umah maning, anak umah maning. Makanya saya tanya sama teman-teman yang di sana, Loh, Anda waktu masuk ke sini gimana? Ya Allah, Bib. Kita tahun 82, Bib. Kami berangkat ana sing Kebumen, ana sing dari Solo, itu ditaruh di hutan. Naik kapal laut selama berapa hari tumpakna truk muduna nang daerah Trans. Enggak cuma dicatat nomor kamu B1 Matalan. Kamu dapat B2. Kowe umah ora katon. Dadi gotong bangsa alat-alat sing digawa sing Jawa niku diparani enggak misalkan kayak umae. Itu suket alang-alang dhuwur-dhuwure ora mufakat. Mau diubuk, ngubung-ngubung, lihat pintunya, loh kok B1, padahal saya jatahnya B2, berarti salah, muter lagi, cari tempat itu. Itu kayak di hutan dibuang mereka, semacam itu. Tapi memang akhirnya udah dikepemilikan, sing ora kuat ya balik, sing kuat ya bekerja nangkono terus sampai sekarang. Sampai 3 keturunan, kemarin saya bertanya, orang itu namanya Pak Wisnu itu sudah punya anak sampai sudah punya cucu. Sudah punya cucu, cuma memang apa namanya ya, ada masa-masa sulit. Itu bukan berarti ihya ul mawat, bukan berarti menghidupkan tanah yang sudah mati, tapi dikasih jatah sama pemerintah. Memang dikasih dikali pemilikan. Cuma paling enak ya hidup di kampung sendiri ya. Orang Tegal dulu banyak daerah apa namanya dulu daerah Kedungwungu ke sana itu banyak orang-orang yang banyak Trans ya. Di Jambi tapi, terannya di Jambi. Suratu ihya'ul mawat ayyata mida zaidun ila buk'ah ayyak mida, artinya itu nyandorakan sopa zaid ila buk'atin marang satu tempat, buk'ah itu satu lahan ya. Mulanya wong tarim kalau tanya sama orang itu bukan kefahaluka. Waktu saya pertama ke Hadramaut itu, orang tarim itu setiap ketemu saya jawabnya ay buk'ah. Saya melongo, apa ay buk'ah? Saya cuma diem, senyum-senyum tak enggak tahu maksudnya apa. Aibekah, bekhair, aibekah. Apa aibekah? Akhirnya saya tanya sama teman, itu orang tarim kalau ngomong aibekah apa? Itu maksudnya, Beb, kaifahaluka. Kaifahalak, kaifahaluka, bagaimana keadaan kamu? Bahasa tarimnya, aibuk'atun. Artinya bagaimana keadaan tahan lahan kamu? Kalau bahasa lahan, menunjukkan bahwa ini lahannya akeh berarti wonge apik, wonge enak. Bahasanya sama makanya buk'ah itu kalau bahasa tarim menjadi kaifa luka. Menjadi kaifa haluka. Liaj ala maskanan drapun tarim jadi akan ha ing mengkono mawat maskanan ing umah. Fayahutu halan batasi sopa wong sopa zed ha ing mengkono mawat bibinain kelawan bangunan. Wayan si bulan masang ala ingat mawat baban ing tanah, ing pintu. Wayusok kafu bakdualan gawe apa payon ya payon sakof sakof itu apa ini siapa arane ternit tutu ternit dure ternit kayu-kayu arane pak plapon ya kayak apa plapon itu sagof makanya habaib ada yang bangsanya as-sagaf itu dari sagufun artinya payon, plapon. Si bisane segah plapon berarti bangsane bangsa al plapon. Plapon itu sagof. Kenapa dikatakan plapon? Sebab Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Boladawile, beliau sinafaqih muqaddam tsani, Al Habib Abdurrahman sinafaqih muqaddam Al Habib Muhammad Boladawile punya anak. Kalau enggak salah tiga anak ini sama Habib Muhammad Muladawile suruh berdiri. Coba kon ngadek. Barang ngadek. Coba sing paling dhuwur siapa? Yang paling tinggi siapa? Aru jinjit. Jinjit Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Muladawile tambah mendhuwur, tambah mendhuwur. Kakaknya belum naik, dia tambah mendhuwur sampai nembus maning plafon. Sampai mendhuwur terus sampai pan maning langit. Aru jadi Muhammad Muladawile, Injil Abdurrahman turun mudun. Jangan sampai nembus nanti ke Sagaf. Kata Habib Abdurrahman Muhammad Muladawile, kalau abah saya tidak nyuruh turun, saya akan tembus sampai langit. Makanya dijuluki sebagai As-Sagaf Al-Habib Abdurrahman ibni Muhammad Mula Dawileh Sinan Faqih Muqaddam Thani, pertama julukan As-Sagaf. Hampir semua kembali ke As-Sagaf. Al-Attas kembali ke As-Sagaf. Karena apa? Karena memang anak daripada Muhammad Mula Dawileh. Mulanya Habib dikatakan sebagai As-Sagaf. Al-Waqfu. Nah, ini yang paling penting, ini sebenarnya waqaf. Saya punya jadwal sebenarnya harus ada ketemu dengan hujan ya. Harus ketemu dengan Bapak Bupati. Temunya bengi-bengi ya, kayak yang repot. Ya. Allah alam nanti deh. Yang penting ngaji dulu ya. Istiqomah. Al-waqfu lughatan al-habsu. Wa syar'an habsu muayyinin mamlukin qabilin lin-naqli. Yumkinu al-intifa'u bih. Ma'a baqai aynihi biqat'i tasurrufi fi raqabati ala masrifin mubahin mawjudin. Waqaf. Waqaf ini yang sering terjadi bahasa di masyarakat. Waqaf. Waqaf itu asli makna al-habsu. Jaga ataupun ngeker ataupun apa namanya ya, al-habsu itu sebenarnya kalau bahasa maknanya itu sudah paten. Sudah enggak bisa diutak-utik sama sekali. Itu yang namanya waqaf. Waqaf berbeda dengan contoh di masjid ya. Di masjid ada barang waqaf, ada barang milkul masjid. Contoh, karpet. Karpet ini sebagian waqaf, sebagian milkul masjid. Kenapa maksudnya? Contoh ada sajadah, mana situ? Situ ada sajadah punya Abuya, dulu pernah Abuya waqafkan. Abuya taruh, nah itu sajadah itu. Ambil. Ini biar kalian tahu ya. Sajadah matalan. Ini Abuya dikasih Romo Kiai Ahmad Giren. Waktu pulang haji, Abuya dikasih apa namanya? Sajadah. Ini sajadah tak terima. Saya terima biar tambah pahala, saya wakafkan ke Masjid Baitur Rahim. Sudah. Tatkala ini sudah menjadi wakaf, ini tidak boleh dibawa kemana-mana. Tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan, sampai hancurnya sajadah ini. Makanya di Hadramut, musola-musola, masjid-masjid itu, sajadah sampai numpuk sampai 10, kadang-kadang sampai 15 sajadah. Sing ana sedekah ya, apa wakaf ditumpuk, sampai numpuk terus. Tidak boleh diutak-utik sama sekali. Nah, karpet, ini karpet sebagian ada yang wakaf, sebagian ada yang milkul masjid. Maksudnya gimana? Waktu saya pertama masuk beduk itu, saya dapat antara 5 gulung atau berapa, saya lupa itu, dari Jakarta, suruh buat pondok. Cuma tak pikir, kalau buat pondok, manfaatnya kurang. Maka, saya wakafkan untuk masjid. Nah, ini sampai harus sampai hancur. Kecuali memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka ya wis di dalanan gudang atau apa, tidak boleh diperjual belikan. Kecuali milkul masjid. Milkul masjid apa bedanya dengan wakaf? Sebagian karpet ini karena kurang, pengurus masjid punya duit. Duitnya dibelikan karpet, kemudian ditaruh di masjid. Itu bukan wakaf. Itu barang inventaris masjid. Hati-hati loh. Inventaris masjid boleh dipakai, enggak ada masalah. Digunakan, disewakan, monggo. Tapi kalau wakaf enggak boleh pindah ke tempat dari tempat itu. Makanya dulu waktu pertama-pertama saya pulang dari Hadramaut, karpet masjid di Masjid Giren dulu, itu kalau acara apa-apa kadang-kadang dipinjam apa dipakai untuk acara haul masalah. Kalau haul itu nanti kembalinya ke maslahatan masjid, tidak ada masalah. Kemarin ada yang nanya sama saya, Habib, siapa yang nanya sama saya lupa itu. Adalah di antara jamaah atau orang luar itu lupa. Jadi ada orang, kalau Jum'ah kan ngumpulin duit, ada dapat sodako ya, itu bukan wakaf ya. Uang di masjid itu bukan wakaf. Karena yang namanya wakaf, baqa'i'ainihi. Barangnya enggak boleh rusak. Ana wong wakaf tempe. Ora sah wakaf tempe. Loh, saya wakafkan buat masjid. Tempe diwakafkan. Loh, kenapa enggak sah, Beb? Loh, tempe 1-2 hari aja udah busuk kan? Maka enggak boleh. Uang, saya wakaf uang. Uang enggak boleh wakaf, itu bukan wakaf. Makanya setiap Jumat itu orang pada apa namanya? Pada sedekah itu bukan wakaf. Uang itu boleh digunakan buat apa aja. Buat muadzin ke, buat imam ke, buat tukang bersih masjid ke, buat bayar listrik ke, buat beli kopi aja enggak apa-apa. Yang penting jangan buat beli rokok. Beli kopi gimana, Pip? Nah, itu orang itu tadi tanya sama saya, kalau ngitung itu jumlahnya sampai banyak. Setiap Jumatan sampai dapat 800 ribu gitu. Dia tanya, Habib, setiap kami habis ngitung, kami dikasih duit 20 ribu. Boleh enggak uang 20 ribu dari hasil sodakoh masyarakat di masjid buat saya? Saya bertanya, misalkan sampai orang dimain duit 20 ribu, sampai kan ngitung apa orang? Atau ada yang mau ngitung enggak? Loh, ya saya cuma dikasih sih, Bib. Dia hanya dikasih gitu loh. Artinya gini, tatkala memang setiap habis Jumat orang enggak ada yang mau ngitung. Karena di kota sibuk sendiri-sendiri, habis Jumatan langsung pergi, otomatis enggak ada yang akhirnya manggil orang. Tolong itu dihitung. Nanti hitung, nanti nanti tak kasih 20 ribu. Maka dia mengambil uang dua itu limaslahatil masjid. Makanya sebenarnya enggak apa-apa, cuma kurang baik. Tatkala orang pembangunan masjid minta di jalan. Minta di jalan, itu yang minta-minta itu dapat jatah, dikira enggak. Itu dapat jatah, ima dibayaran, ima persenan. Kalau persenan ya 10% kadang-kadang. Jadi kalau satu hari dapat 1 juta, sing tukang jaluk mendapatkan 100 ribu. Kalau 20%, 200 ribu, makanya semangat. Karena apa? Dapat jatah. Bagaimana nalikannya itu? Tidak ada masalah. Daripada tidak ada yang min. Cuma yang minta-minta itu juga Syekhina wa Murabbi Rohina Mbah Maimun Zubair kurang begitu setuju. Karena yang dijalankan belum tentu orang baik. Kecuali wong ngaji, semuanya baik. Tapi nang pinggir jalan kadang-kadang ana mungkin ya duit sing ini sing cemplung-cemplung aja sudah. Nah itu Syekhina Mbah Maimun do boten patio kerso, hal semacam itu. Boleh enggak ngambil mereka mendapatkan jatah itu? Enggak ada masalah. Karo memang enggak ada orang sing jaluk ya. Jaluk. Jadi perbedaan antara wakaf dengan milkul masjid, inventaris masjid berbeda. Beb, nangkene sing sembahyang subuh wonge telu toh, Beb. Priben ning bar sembahyang medang. Tuku sarapan sing sembahyang subuh oli sega bungkus. Enda semangat pada sembahyang subuh. Duitnya nyukut sindi. Duitnya nyukut kue, Beb. Sing duit jariah, Beb. Gimana hukumnya? Kalau memang akan menjadikan pengaruh wong sembayange akeh, maka hukumnya ora apa-apa. Paham napa mboten? Kenapa ndak apa-apa? Karena kembali kepada limaslahatil masjid. Paham napa mboten? Bagaimana kalau untuk acara-acara? Masjid mengadakan halal bihalal. Masjid mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi Duit masjid gue diambil untuk kemaslahatan gawe panggung. Oh, nyewa diesel. Selagi nanti pengajiannya itu untuk masjid, maka enggak ada masalah. Maka orang ada yang tanya sama saya dulu, satu ustadz, Beb, sampean kan dong pengajian nang masjid tau, Beb. Nah, gue bocah-bocah sing pada Sabtunan karo Rebonan kan sodako, Beb. Gue duduk kembali ke masjid, kurang ajar beli takone. Bisa nih om pondok, ora homes. Saya katakan antara santri, pondok dengan masjid, setiap yang dilakukan untuk kepentingan santri pasti maslahat homes. Paham apa mboten? Jadi contoh, cara nangkene laka santri, sing laka pengajian atau apa, ya berarti malam Sabtu kosong. Alhamdulillahnya malam satu ana pengajian. Berarti masjidnya tambah rame. Berarti uang itu bukan hakul masjid. Kalaupun hakul masjid, itu pun kembali ke maslahatan masjid. Paham apa mboten? Jadi tatkala wong juga wis ngerti. Kalau malam Sabtu saya ngomong, berarti otomatis ning malam Sabtu malam Rebo dalah nang kaleng atau main nang bocah, dewek ngerti ki memang hukum maslahatan pon pondok. Paham napa mboten? Nah itu makanya ada, tapi bukan orang buduk, orang luar. Ustaz luar ngomong kali kula, Beb, amin ngaji nang masjid bisa sedekah yo pondok. Dengan ho masjid to, Beb. Kembalinya ke maslahatan masjid. Kalau kemaslahatan masjid enggak ada masalah. Santri adus nang masjid, enggak ada masalah. Karena santrinya sembahyang enang masjid. Orang bisa, santri itu lepas dari masjid enggak bisa. Ya arane wong ya, wong kan macem ah. Macem, ana sing takon niat apik, ana sing takon niat protes. Secara, misalkan oh, masjid kan lumayan oh, setiap malam Rebo malam Sabtu cepet bangun mes. Pondoknya kulo orang bangun-bangun. Jadi itu hukum semacam itu ya, hukum itu semacam itu. Makanya tatkala ada orang enggak perlu kaleng masjid itu ada tulisan wakaf. Wakaf masjid enggak ada. Karena ditulis pun enggak ada artinya. Karena sodako di masjid bukan wakaf. Itu hanya sodako jariyah. Kodoknya rame temennya. Ramenya pada melu ngaji ya. Paham ya? Jadi sampean kowe kudu cerdas ya. Antara inventaris masjid dengan perkara wakaf sing homes. Tanah. Nah ya. Wong pan gawe bangunan otomatis tanah masjidnya dikeruk. Pan gawe pondasi. Diputer. Ternyata posisinya sebelah sana akhirnya nutup jalan. Nutup jalan. Pan dibelek na maning masjid maning orang mungkin karena memang penuh. Orangnya tanya sama saya, waktu itu masjid Giren pembongkaran, saya baru pulang dari Hadramut. Saya pulang dari Hadramut atau belum, kayaknya belum berangkat Hadramut saya itu. Pada tanya, panitianya pengurusnya tanya, Habib, kayak tanah munjung-munjung, Beb, mengelilingi masjid Giren. Otomatis berbulan-bulan motor enggak bisa lewat. Karena tertutup dengan tumpukan tanah. Sekarang ada orang yang mau beli tanah itu, Beb. Tanah itu mau dituku untuk nguruk majlis taklim. Kalau majlis taklim otomatis derajatnya semakin turun. Dari masjid ke majlis taklim. Tapi kalau majlis taklimnya dekat ada masalah. Kembalikan nanti ke maslahatan mas. Ning wong ngaji nang majlis taklim kue, otomatis nanti masjid ini akan makmur. Sebab wong ngerti tatanan cacara masalah sembahyang jamaah, kewajiban sholat. Akhirnya saya menjawab, tolong cari masjid-masjid yang lain dulu. apa ada masjid yang mau nerima? Kalau ada masjid yang mau nerima, tanah masjid itu cepat dibalikan ke masjid yang lain. Goleti nama salan teng peduk, mana pegirikan? Nang pegirikan ana masjid butuh urukan tanah apa ora? Olang kak, coba SMS kontak-kontakan, sing butuh urukan masjid bukan ana masjid sing butuh. Oh ada, nang grobok giring, tanah itu dibawa maning grobok, hong nguruk masjid nang grobok. Atau musola di grobok. Saya tanya semacam itu, jawabannya apa? Oh enggak ada, Beb. Sudah enggak ada sama sekali. Adanya majlis taklim yang mau beli. Harganya 700 ribu, Beb. Ning sampean ngomong oleh, tak pindah saiki. Kula bingung, oleh apa ora ya? Ning oleh maning majlis taklim. Ning ora oleh nutup dalan. Akhirnya saya cari pendapat selain pendapat Imam Syafi'i. Ternyata ada pendapat ulama lain, barang masjid wakaf sekalipun boleh diperjual belikan. Yang penting uangnya dikembalikan ke maslahatun masjid. Kalau buka, gimana, Beb? Dol, orang bapak. Orang bapak, Beb, tanggung jawab saya. Dol, siap, Beb. Esok-esok kalau tangi jam itu wis bersih. Ya ada yang protes, ada cuma orang yang fagih itu bukan menambah masalah, tapi mencarikan, menyelesaikan masalah itu loh. Aja kiai, orang bisa, wes sampai kiai umul kiamah kudu angkene terus, wong kiai tanah-tanah mes. Ya orang sudah bangun-bangun. Mulanya santri, di sarang dulu ribut debat masalah tembok-tembok masjid yang buat neteli lampu. Lampu kan dong pan ditetel, pan masang lampu kan kudu ana tanah kan sing tembok yang ditetelin. Nah waktu tembok neteli otomatis kan ana lebusin pada mabur-mabur. Maning metu maning misalkan neteline nang pinggir njaba, otomatis waktu tok tok tok tok tok lemahnya kan mabur. Ya santri sampai jelinya semacam itu. Nah itu kan lemah-lemah masjid. Lemah masjid mabur maning dah. Dalan ho lewat motor, ho lewat ayam, ho pripun, wow, ribut ora barbar. Barang takon Mbah Maimun pripun, Yai. Jare Mbah Maimun, kon pengin masjide peteng. Nah kuwi kan diteteli ho madangi mes. Apa salah suara papa? Jadi itu namanya fagih. Orang kalau fagih bukan menambah masalah, tapi dia akan menyelesaikan masalah. Paham napa mboten? Muga dadi fagih kabeh Allahumma. Ning pengin fagih gundul setiap dina rebo. Fayakunu faqihan. Santri ning gundul setiap dina rebo berapa kali? 40 40 fi kulli arba'ah setiap dina fayakunu faqihan. Insyaallah dadi orang ahli fagih. Alim tahu. Jadi tidak akan menambahkan, menyelesaikan masalah. Bukan tambah marah nih, gimana? Aduh, mainnya orang oli, mainnya orang oli. Takut Habibie ya orang oli. Oh, pribadi orangnya tambah bingung. Kan dengan orang oli ya tetap ngelakoni, oli ya tetap. Suara apa-apa ngelangil teman. Gitu aja kok repot. Ya, ilmunya gustur. Artinya apa? Selagi masih ada pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, orang itu masyarakat sekarang kan terjadi kawin kudu di KUA, kudu nang kantor urusan agama. Ini orang nang urusan agama orang bisa. Akhirnya dikawinnya karo kiai dingin, ustaz dingin, tidak ada apa-apa. Orang banyak saya kemarin ditelepon dari ada orang Cina. Bukan orang Cina orang ini, orang dari negeri Cina. Datang sengaja ke Indonesia, ke Kalimati, ngikutin orang Kalimati. Seneng sama anak Kalimati sampai minta kawin. Habibnya telepon sama saya, Bib, gimana ini, Bib? Anak Cina wadon ngejar-ngejar karo wong Kalimati. Sing negeri Cina, Jepang apa Cina sampai maning Kalimati, Bib. Jaluk dinikah. Ya ke penghulu dong, kantor urusan agama diatur. Wah, kalau itu prosesnya lama, Bib. 3 bulan baru bisa. Karena ini orang luar negeri. Jadi ngotot kudu nikah, Bib. Ini orang nikah khawatir zina. Priben carane? Oh, ya udah gampang. Diislamkan dulu itu perempuan itu. Oh, sudah muslimah, Bib. Sudah muslimah, iya. Ya, cari penghulu. Penghulu orang gelem, Bib, ngawina. Ya ente. Loh, kenapa? Oh, enggak apa-apa, muhakam. Muhakam itu apa? Dari kedua suami istri ini memilih satu orang untuk menjadi hakim. Wis jenengan bae wis, ora apa-apa. Kenapa? Ngandalna wong tua lorone ora mungkin. Walaupun orang tuanya ada di Indonesia pun ndak sah. Karena apa? Wong tuane isi dadi wong Inggris. Wong kafir ora sah dadi wali. Marani maning pengulu-pengulune ora gelem karena urusan administrasi. Apakah kita akan membiarkan dua insan ini melakukan perbuatan zina? Sedangkan masih banyak celah-celah hukum yang bisa kita ambil. Sora papa nikah kobil tuh dadi wis. Suratnya kapan? Engkau nunggu di bayi ini lahir. Ya, artinya enggak ada masalah selagi perkara-perkara yang bukan menggampangkan ya, bukan tasahul ya. Bukan menggampangkan syariat, bukan. Saya enggak menggampangkan syariat. Artinya pendapat-pendapat furu'iyah masih bisa banyak solusi-solusi yang kita bisa lakukan. Sing orang langgar syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah furu'iyah tahlil be dibahas. Muludan dibahas. Tebus weteng dibahas. Buat apa? Ngenteng-ngenteng waktu tok. Ora perlu. Wis tahlil dilakoni wis wong kuwi lagi ndonga. Bid'ah haram musyrik musyrik sindi. Wong ana wong tahlilan musyrik. Kecuali wong tahlilan orang duit-duit maksakna, nah itu makruh. Orang duit-duit bapaknya mati, bapaknya utangnya sampai puluhan juta, ngutang-ngutang tangannya enggak wetah. Tahlil itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Makruh. Karena dia lagi ketimpa musibah, kok malah utang-utang, oh warusan tah. Tahlil. Cuma nang masyarakat kan biasanya tangga-tangga sebelah nalikannya tahlil pada main beras, main ini, dikumpulnya main endok, akhirnya bisa sodaka wong. Lia orang apa-apa nih gaya gue. Jadi perkara yang masih furu'iyah tidak perlu diperdebatkan. Kecuali anak sih ngomong, lah cihuta orang apa-apa, nah gue perang. Nginum cihuta ini haram, ah halal, bebas. Nah gue perlu diparani wonge. Sampean wani-wani ngarani cihu halal. Iya beb, cihu biasa, cihu putih masalah. Orang cihu putih, orang cihu ireng. Paham apa mboten? Atau anak wong ngomong, wah sembahyang itu orang wajib kok. Nah itu baru kita perlu datang nih. Sampai ngarani sembahyang orang wajib sindi. Karena ini perkara-perkara yang mutafakun aleh. Perkara yang merupakan sholat hukumnya wajib. Anak wong ngomong makalan ribet atau orang apa-apa. Orang kena ribet tetap haram. Kecuali ngomong, bang tau orang apa-apa. Nah itu masih nang bangku anak sing halal, anak sing. Haram tidak semua bank menjadi riba, itu loh, paham apa mboten? Jadi aja mau nih, ah riba, bank tak halal loh. Narengganan mau ngomong bank halal, ya enggak ada masalah, karena barangkali cuma nyimpen. Paham apa mboten? Kecuali anak mau ngomong, oh utang riba, tak halal saiki. Nah itulah, aku perlu gelut. Sampean kurang aja, ngarani riba halal, sing endi halale, gitu. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, cuma praktek yang ada di perbankan itu enggak bisa dikatakan semua adalah riba. Mungkin-mungkin manfaat Allahumma amin ya rabbal. Insyaallah nanti pembahasan malam Sabtu ya. Malam Sabtu yang akan datang tabligh akbar di Taman Rakyat insyaallah. Tanggal 28. Kenapa? Depannya lagi ya. Tanggal 28 Februari. Sekarang tanggal berapa? 18. Berarti Sabtu ini Sabtunya lagi kan? Iya, Sabtu ini Sabtunya lagi. Acara tabligh akbar. Ya, Sabtu ini Sabtunya lagi. Di Taman Rakyat. Juga barangkali akan ada yang ikut pelatihan ilmu teknologi komputer di pesantren. Insya Allah hari Kamisnya tanggal 27. Selama 2 hari. Bikin website, bikin situs, bikin Facebook, bikin segalanya. Demi untuk dakwah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dunia ahlu sunnah wal jamaah harus meramaikan dunia maya. Jangan sampai dunia maya itu dikuasai orang-orang yang bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tatkala kita membuka tentang masalah maulid, orang-orang yang punya akidah ahlu sunnah wal jamaah pun bisa membentengi dengan akidah-akidah yang lain. Tapi harus ghaddul basar. Sebab wong ni ngerti ilmu kaya kuya kudu jaga mata. Ntar kalau tahu ilmu semacam itu, ning atine ora kuat, bisa merembet-merembet sesuatu sing ora li ridone Gusti Allah. Ini pembahasan wakaf belum ya, ini baru sekilas saja. Pan bubar udan balik ya kudanan ya. Ya, suara apa-apa wis ganjarannya tambah akeh Allahumma. Ya Allah, sampean sing ado-ado ya. Cara pondok duwe bis ta balike tantar nganggo bis ya. Ibu-ibu melas tambah kena bis Malang balik-balik. Tapi insyaallah wis ganjarannya tambah akeh Allahumma. Setiap tetesan air yang menempel kepada kita akan menjadikan saksi fi yaumul qiyamah. Setiap tetesan airnya itu akan berbicara di hadapan Allah. Imal kita ora kanggo kiye, sembayang ki ora kanggo, sembayang sodak ora kanggo, bukan banyu-banyu sing nempel nang awak kula lan panjenengan ngendika maring Gusti. Gusti kula pernah nelesi kaya bocah sing tas balik ngaji. Moga-moga sebab kita ndak tahu mana ibadah yang diterima, mana maksiat yang di apa dadakna disiksa maring Gusti Allah. Dadi khusnudzon maring Gusti Allah. Dadi ning kudanan sampean ora usah susah. Ya Allah wis kudanan ora apa-apa wis. Muga-muga engko dadi saksi teng yaumul kiamat. Cuma wong udan ilmune imane iman kropok. Ya mlempem. Ya, ora apa-apa. Sing penting gelem ngaji Allahumma. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sinama fil awali wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walakata syarudil azimana usuhu tuhyil gulubat hayyijul asyana. Wallahu qadatna alaih fama yusawil qawlu minna au yukunu thanana. لكن أحبا في سرائر قد علمت صفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالموادد ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وصفي زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أضعنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا قاس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا بالمصطفى صل عليه وآله ما عرقت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة